Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam keutamaan, bahkan kita pun juga meyakini tidak ada satu kebaikan pun, apakah yang terkait dengan urusan dunia kita, lebih-lebih urusan agama, kecuali itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam kitabnya yang mulia, wama bikum min ni'matin faminallah, dan kenikmatan apa saja yang ada pada kalian, maka sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan dengan kenikmatan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kenikmatan, keutamaan dan kebaikan itu untuk semakin menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwana fillah hafizakumullahu taala. Dan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita di malam hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala limpahkan hidayah atau taufik kepada kita, memberikan kepada kita pertolongan dan kemudahan untuk kita berkumpul di masjid yang mulia, salah satu tempat dari tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di mana mereka berkumpul dalam rangka membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah. Sebagian mereka mengajarkan terhadap sebagian yang lainnya. Qira'atan wa tafsiran, aqidatan wa muamalatan wa ibadatan wa akhlaqan wa ghaira dhalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka itu sakinah, ketenteraman, ketenangan. Khana fillah hafidhakumullahu ta'ala, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputkan kepada mereka itu rahmah, kasih sayang. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkumpul di masjid yang mulia dalam rangka mempelajari kitabnya di sisi yakni para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Adapun hal yang kita ingin sampaikan mimbab idza stansahaka fansahlah, apabila saudaramu itu meminta nasihat maka berilah nasihat. Wa na fillah hafidhakumullahu ta'ala, maka kita akan yakni menasihatkan kepada saya pribadi dan kepada antum semuanya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takwa itu adalah perkara yang pertama dan yang paling utama yang dinasihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat-umat yang terdahulu, yakni umat-umatnya para nabi dan para rasul sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Demikian juga wasiat itu pun Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada umat yang terakhir ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan sungguh-sungguh kami telah wasiatkan kepada golongan ahlul kitab sebelum kalian, dan juga wasiat itu pun kami wasiatkan kepada kalian. Apa wasiat yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sekian banyak hadisnya, tatkala para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain meminta wasiat, atau tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada pasukan atau pimpinan pasukan, maka wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama dan yang paling utama adalah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Demikian juga tatkala kita membaca hadis Jabir, hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, mukadimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap khutbah beliau, maka ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbah beliau adalah isinya adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sinilah kemudian timbul yakni pertanyaan, apa yang dimaksud dengan takwa. Khana fillah hafidhakumullahu ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam wasiat-wasiatnya, maka kita dapati wasiatnya adalah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para tabi'ut tabi'in, sampai generasi-generasi yang seterusnya, sampai pada hari ini, menjelaskan tentang makna takwa yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan diantara makna takwa yang kita warisi yang dan kita dapatkan dari mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in pada khususnya, yani wasiatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau menjelaskan yang dimaksud dengan takwa adalah al-khawfu minal jalil wal-amalu bitanzil wal-qana'atu bil-qalil wasti'dadu liyaumir rahim. Khana fillah hafidhakum Allah ta'ala. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud dengan takwa adalah al-khawfu minal jalil, yani rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung, zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia. Ini perkara yang pertama. Adapun yang kedua, rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam hati seorang hamba memunculkan perkara yang kedua. Apa itu? Al-amalu bitanzil, yakni beramal dengan wahyu, yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tatkala seorang yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla di dalam kehidupan dunianya, terkhusus berkaitan dengan harta, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Qana fillah hafidhakum Allah ta'ala, karena menyadari bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jannahnya. Sehingga terus di dalam kehidupannya dia melakukan perkara yang keempat, wasti'dadu liyaumir rahil. Dia senantiasa terus mempersiapkan untuk menghadapi hari kematian. Khana fillah hafidhakum Allah ta'ala. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, perkara yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, yakni memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang hamba akan tumbuh di dalam hatinya rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Maka di antara upaya usaha yang terus kita lakukan dalam rangka menumbuhkan, menguatkan, dan menyempurnakan atau semakin menyempurnakan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita belajar mempelajari tauhid, baik itu tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, maupun tauhid al-asma'i wa sifat. Wana fillah habidakum Allah taala. Demikian juga kita mempelajari perkara-perkara yang lainnya. Hal-hal yang terkait dengan permasalahan akidahnya, permasalahan ibadahnya, permasalahan muamalahnya, permasalahan akhlaknya, adabnya, maupun perkara-perkara agama yang lainnya. Maka tatkala semakin sempurna keilmuan seorang hamba terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan semakin sempurna rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama yahsyallaha min ibadil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Yakni siapa? Ulama syariah, ulama kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wana fillah habidakum Allah taala. Demikian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang masyhur, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mengendaki kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia itu faqih. Akan dijadikan dia itu seorang yang alim di dalam agama. Qana fillah habidakum Allah taala. Maka dari ayat yang mulia serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini sebagai pengingat dan pendorong kepada kita, di antara upaya-upaya yang utama untuk semakin menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita belajar mempelajari akidah yang sahihah, mempelajari ibadah yang masyru'ah, mempelajari muamalah yang sahihah, akhlak yang jamilah. Khana fillah habidakum Allah taala. Tentunya kita di dalam belajar tadi tujuannya adalah untuk kita itu beramal dengannya. Khana fillah habidakum Allah taala. Kemudian perkara yang kedua yang terdapat di dalam ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah wal amalu bitanzil, beramal dengan wahyu. Kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam berakidah, maka dasar kita itu di dalam beribadah, di dalam berakidah, di dalam bermuamalah, maupun hal-hal yang lainnya yang terkait dengan agama kita, maka kita itu berpijak dari kitabillah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah oleh kalian segala sesuatu yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti wahyu. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti kitabillah, kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perkara-perkara agama. Sehingga dari sini ikhwana fillah hafizakumullah, karena kita diperintahkan untuk mengikuti wahyu, mengikuti kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak mungkin kita itu bisa merealisasikan perintah ini pada diri kita kecuali dengan belajar. Maka manfaatkanlah kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, terkhusus yakni antum semuanya di markis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah padanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Sehingga tersebarlah melalui markis ahli sunnah yang mulia ini pada khususnya akidah yang sahihah, ibadah yang masyru'ah, muamalah yang dibangun di atas sunnah. Demikian juga perkara-perkara yang lainnya dari perkara-perkara agama. Khanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Karena kekuatan ilmiah, maka akan menjadikan kita semakin kuat insyaallahu ta'ala dalam amaliyah kita. Perkara yang terus harus kita usahakan, memperkuat ilmiah kita, ilmu kita. Kemudian dengannya kita berupaya untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan, yang dengannya melahirkan amalan-amalan yang soleh, yang akan bermanfaat bagi kita. Adapun perkara yang ketiga, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Kata Rasulullah SAW, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Kita qana'ah dengan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Berkaitan dengan permasalahan rezeki, Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan keadilannya yang sempurna menjadikan sebagiannya itu lebih dibandingkan dengan sebagian yang lainnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fir rizq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang melebihkan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya dalam perkara rezeki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di antara empat perkara yang telah ditetapkan bagi masing-masing kita hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita masih berada di dalam rahim ibu kita, tatkala kita itu masih berupa janin berumur yakni 4 bulan, maka salah satu di antara empat perkara yang sudah ditetapkan adalah bikat birizkihi, sudah ditulis berapa rezekinya. Sehingga umur kita berapa, jatah rezeki kita itu berapa, apakah kita itu akan menjadi orang yang kaya ataukah orang yang miskin, apakah kita itu akan menjadi orang yang berkecukupan ataukah menjadi orang yang kekurangan, sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wana fillah hafizakum Allah taala. Maka yakni tatkala seseorang itu menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kelimpahan harta, untuk menjadi orang kaya, maka upaya dia dengan menghalalkan berbagai macam cara tidak akan bisa merubah ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Qana fillah hafizakum Allah taala. Bahkan tamak kita, rakus kita, ambisius kita terhadap harta justru akan membinasakan terhadap kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Mal faqra ahsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian. Walakin ahsha alaikum an tubsatu alaikum ad-dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatkum au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan kefakiran kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian, akan tetapi yang aku khawatirkan akan menimpa kepada kalian adalah dibukakannya harta, pintu-pintu dunia kepada kalian. Sehingga tatkala dibukakanlah pintu-pintu harta, pintu-pintu dunia, sebagaimana telah dibukakan pintu harta, pintu-pintu dunia kepada umat-umat sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya dengan menghalalkan berbagai macam cara, sebagaimana mereka umat-umat sebelum kalian pun juga berlomba-lomba untuk mendapatkan itu semuanya. Maka apa yang terjadi, ikhwana fillah hafidhakumullah, harta itulah yang membinasakan kalian sebagaimana harta itu telah membinasakan kepada umat-umat sebelum kalian. Ikhwana fillah hafidhakumullah taala. Berapa banyak pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, persaksikan kepada kita. Yani sebagian orang yang dulu bersama dengan kita, duduk di majelis bersama dengan kita. Wana fillah hafidhakumullahu taala, akan tetapi tatkala dibukakannya pintu dunia, maka binasa. Maka ikhwana fillah hafidhakumullahu taala, binasa dengan dunia. Tatkala miskin, rajin belajar. Tatkala tidak mampu, rajin ibadah. Tatkala dia itu kekurangan, ngerti dengan saudaranya. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan harta kepada dia, membukakan kesuksesan-kesuksesan di dalam usaha-usahanya, maka apa yang telah kita sebutkan tadi tinggal kenangan begitu saja. Wana fillah hafidhakumullahu taala. Maka sesungguhnya pelajaran itu pun, kalau kita mau mengambil, yakni pelajaran bagi kita, bermanfaat bagi kita. Bahwasanya kalau si fulan itu binasa dengan sebab harta, sebab dunia, maka sesungguhnya kita pun tidak ada jaminan untuk selamat tatkala kita itu dihadapkan dengan ujian dan cobaan terkait dengan harta ataupun dunia. Hanyalah orang yang selamat adalah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilimpahkan kepada dia hidayatu taufik, sehingga selamat dari berbagai macam ujian dan cobaan, terkhusus adalah ujian dan cobaan yang terkait dengan harta dan dunia. Qana fillah hafizakumullahu ta'ala. Adapun perkara yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wasti'dadul yaumir rahim, terus melakukan persiapan untuk menghadapi kematian. Qana fillah hafizakumullahu ta'ala. Kematian itu adalah merupakan kepastian yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan takdir kita, telah menentukan ajal kita. Dalam keadaan itu semuanya dirahasiakan dari diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengetahui secara pasti apa yang dia bisa usahakan untuk besok. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kapan dia itu akan mati. Qana fillah hafizakumullahu ta'ala. Dan tatkala kematian itu sudah datang, ajal itu sudah datang waktunya, sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, walayyu akhirallahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menunda kematian satu jiwa pun apabila jadwal kematian ajal itu sudah datang waktunya. Qana fillah hafizakumullahu ta'ala. Padahal tidak akan memberikan kemanfaatan kepada kita tatkala kita itu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali iman dan takwa serta amal-amal yang saleh yang kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini qana fillah hafizakumullah, terus-menerus kita itu memiliki PR untuk kita berusaha menjaga iman dan takwa kita, untuk memperbekali diri kita dengan amal yang saleh yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Qana fillah hafizakumullah. Orang tua kita yang lebih tua daripada kita, belum tentu ajalnya lebih dekat daripada diri kita. Tetangga kita yang sedang dalam keadaan sakit, bukan berarti sakit itu menunjukkan sudah dekat dengan ajalnya. Sedangkan sehat itu menunjukkan tentang masih jauh, masih lama jadwal kematian yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Sehingga dari sini qana fillah hafizakumullah, masing-masing kita harus memikirkan dan mempersiapkan hari depan kita, hari kita itu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayatu taufiknya kepada kita, melimpahkan kepada kita pertolongan, memberikan kepada kita keteguhan dan ketegaran, serta menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang istiqamah di atas jalannya sampai malakul maut datang kepada kita, roh-roh kita dicabut oleh malakul maut, kemudian dibawa oleh malaikatur rahmah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh hamba-hambanya, yakni digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan ampunan dan keridhaannya. Khana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Itu sedikit yang dapat kita sampaikan di majlis yang mulia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.